Berikutnya pembahasan yang ke-8, kedua, salat witir. Penjelasan tentang salat witir. Kata Ibnu Qudamah, ad-dharbu tsani. Ya, bagian yang kedua dari salat tatawu adalah al-witru. Salat witir. Iya. Salat witir ini terdapat silam pendapat di kalangan al-fuqaha apakah dia sunnah atau wajib. Jumhurul ulama, salat witir hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, berbeda dengan Abu Hanifah dan salah seorang dari ulama Hambali yang mengatakan wajib. Karena memang ada sebagian hadis yang menjelaskan tentang seakan-akan menunjukkan makna wajibnya. Iya, tapi yang benarnya bahwa witir itu hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah, bukan wajib. Nah, kalaupun dikatakan kewajiban, dia wajib hanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terhadap umatnya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini witir. Iya, dikatakan witir sebab dia ganjil. Karena witir itu adalah hal yang dengannya sholat diganjilkan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, salatul laili masna masna, salat malam dua-dua. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla wahidatan tutaru lahu ma shalla. Salat malam dua-dua, apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk salat subuh, dia sisa menambah satu rakaat akan menjadi witir sudah apa yang sudah dia lakukan dari salat. Jadi mengganjilkan ini itulah yang disebut dengan witir. Disebut dengan witir. Baik, Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan waktu pelaksanaan salat witir. Kata beliau, "Wa waqtuhu ma baina salatil isya wal fajri." Waktunya adalah antara salat isya dan subuh. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Inna Allah zadakum salatan." Sungguhnya Allah menambah salat untuk kalian. Ya. Wahia salatul witr. Di sebagian riwayat, "Wahia khairun lakum min humrin na'am." Salat ini lebih baik, lebih bernilai dari unta-unta merah. Maksudnya, sholat ini lebih bagus daripada harta yang termahal dari dunia dan seisinya. Wahiyal witru, itulah sholat witir. Iya. Kata Nabi, "Fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajr." Maka sholatlah kalian, lakukanlah sholat itu antara sholat isya hingga sholat apa? Sholat subuh. Jadi waktu pelaksanaannya setelah sholat isya hingga sholat subuh, itu waktu pelaksanaan. Ya, luas waktunya untuk sholat witir. Karena itu dia boleh witir di akhir malam, boleh witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah mendapat wasiat dari Nabi melakukan witir sebelum apa? Sebelum tidur. Ini bagi siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam. Ya. Antara sholat isya hingga sholat apa? Sholat subuh. Ya. Dan di kebanyakan riwayat memang disebutkan isya-nya, bukan disebutkan waktu isya-nya. Beda ya antara sholat isya-nya dan waktu isya-nya. Kalau kita katakan mulainya dari waktu isya, andai kata musafir misalnya dia jamak sholatnya maghrib isya, setelah itu boleh witir atau belum? Belum, karena belum masuk waktu apa? Isya. Tapi kalau kita katakan sholat isya-nya yang dimaksud, begitu dia jamak antara maghrib dan isya, dia sudah sholat isya. Boleh witir atau tidak? Boleh witir. Iya, dan memang zahir dari riwayat dikaitkan pada sholatnya, bukan pada waktu isya-nya. Baik. Pembahasan yang ke-10, jumlah rakaat minimal salat witir. Kata Ibnu Qudamah, wa aqalluhu raka'atun. Paling sedikitnya satu rakaat. Iya. Paling sedikitnya satu rakaat. Dan ini berdasarkan hadis atau beberapa hadis. Di antaranya adalah apa yang syah di dalam Sahih Muslim, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat di akhir malam. Nah, ini paling sedikitnya. Kemudian kata beliau, wa aktsaruhu ihda asyarah. Ini penjelasan jumlah rakaat maksimal salat witir. Paling banyaknya 11 rakaat. Ingat ya, ini salat apa? Salat witir atau salat malam? Salat witir ya. Salat witir itu bagian dari salat malam sebenarnya. Tapi salat malam dia cakupannya lebih luas. Iya. Sebab seorang mungkin saja dia salat malam tidak melakukan witir. Baik. Adapun witir paling banyaknya adalah berapa? Adalah 11. Iya. Dan ini berdasarkan ucapan Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rak'ah. Iya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di Ramadan, tidak pula pada selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Nah, tapi sekali lagi untuk salat malamnya boleh lebih dari 11. Ya, karena Nabi bersabda salatul lail masna masna, salat malam dua-dua. Jadi asalnya boleh lebih dua-dua, tidak disebutkan berapa batasan jumlahnya. Baik, karena itu witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, dan boleh 11 rakaat. Iya, dan semuanya ada hadis-hadis yang menjelaskannya secara khusus. Kemudian ukuran minimal kesempurnaan salat witir. Itu tadi ukuran bolehnya, paling sedikitnya 1 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Iya. Ukuran minimal untuk batas kesempurnaan berapa? Kata Ibnu Qudamah, wa adnal kamal salasun bitaslimataini. Kesempurnaan yang paling minimal adalah dengan 3 rakaat bersama 2 salam. Jadi dia lakukan dengan kaifiat 2-1. Itu mana ya? 3 rakaat dengan berapa kali salam? 2. Ya, karena salat witir yang jumlahnya 3 rakaat ada 2 kaifiat dalam pelaksanaannya. Boleh 3 rakaat sekaligus 1 kali salam, dan boleh 3 rakaat dengan 2 kali salam, 2-1. Iya. 2-1. Baik. Dan Ibnu Qudamah di sini menjelaskan bahwa kesempurnaan paling sedikitnya 3. Jadi kalau 1 itu darurat menurut Ibnu Qudamah. Jelas ya? Tapi ini pendapat beliau rahimahullah dan pendapat sebagian dari ulama. Ada pendapat yang kedua di dalam hal ini. Sebagian ulama ada yang berpendapat ukuran minimal kesempurnaan salat witir 1 rakaat. Karena syah Nabi melakukan witir 1 rakaat, mensyariatkan salat witir 1 rakaat dari ucapan beliau dan dari perbuatan beliau. Ya. Dan ini tidak bisa, karena Nabi mengucapkannya boleh 1 rakaat dan Nabi sendiri pernah melakukannya, maka tentunya kita tidak mengatakan bahwa itu tidak sempurna. Iya. Karena itu yang lebih dekatnya bahwa kesempurnaan witir boleh didapatkan dengan 1 rakaat. Baik. Kemudian penjelasan berikutnya, penjelasan tentang syariat dan tempat kunut witir. Kata beliau, wayaqnutu fi tsalitsa ba'da ruku, dan dia melakukan kunut di rakaat ketiga setelah ruku. Iya. Hadis tentang kunut witir, adanya kunut witir ini diriwayatkan di dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara umum penyebutan adanya kunut, dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya penjelasan doa kunut dari hadis Al-Hasan bin Ali. Nabi mengajarkan kepadanya doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Diucapkan di salat witir. Iya. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa witir itu atau kunut itu dilakukan setelah ruku. Dilakukan setelah apa? Setelah ruku. Iya. Dan ini posisi kebanyakannya. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melakukannya sebelum ruku. Dan ini juga boleh. Karena itu tempat kunut boleh setelah ruku dan boleh sebelum apa? Sebelum ruku. Walaupun kebanyakan riwayat diterangkan bahwa kunut setelah apa? Setelah ruku. Iya. Dan bacaan kunut, ya, paling afdalnya dia membaca sekadar yang warid, itu yang paling afdal, agar supaya seorang tidak berlebihan dalam doa. Kalau dia ingin melebihkan, boleh saja. Boleh saja kalau dia ingin membawakan doa yang lainnya selain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan ibn Ali. Karena memang syariat umum tentang kunut di witir itu datang dalam sebagian riwayat di konteks umum. Ya, tidak disebutkan konteks doanya. Dan juga telah syah dari sebagian sahabat, mereka mengajarkan doa kunut berbeda dengan doa kunut yang dibaca oleh siapa? Yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan ibn Ali. Ini menunjukkan bahwa tidak mesti doa kunut itu terbatas pada apa yang dibaca oleh Al-Hasan bin Ali. Nah, baik. Dan di sebagian riwayat diterangkan kalau dia sholatnya 3 rakaat, witirnya 3 rakaat, maka sunnahnya di rakaat pertama dia baca surah al-a'la, sabih isma rabbikal a'la, di rakaat kedua dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga dia membaca apa? Surah al-ikhlas. Iya. Baik. Selesai sudah penjelasan tentang sholat witir.